Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab bayan ma fi nasihati Ibrahim al-Ruhaili min al-khalal wal-ikhlal. Telah kita dengar bantahan Al-Imam Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah, pengaruh diamnya sebagian ulama terhadap fitnah yang terjadi atau bahkan sokongan, dukungan sebagian mereka terhadap fitnah itu. Ya, sehingga tampak bahwa mengatakan bahwa tujuan syar'i tercapai dengan satu alim membantah padahal keadaannya demikian dengan sebab diamnya sebagian mereka dan bahkan sebagian mereka mendukung menyebabkan kegoncangan yang dahsyat di kalangan salafiyun dalam menyikapi fitnah itu, maka itu mengherankan kalau dikatakan bahwa satu alim berbicara sudah cukup. Ya, lebih mengherankan lagi kata Syekh Rabi kalau dikatakan bahwa tanggung jawab ulama yang lainnya lepas dengan satu orang membantah. Padahal, ya, kegoncangan yang dahsyat, kebingungan di kalangan ahlus sunnah luar biasa. Ya, mereka kebingungan dan goncang dalam menyikapi bermauqif terhadap fitnah yang terjadi dikarenakan diamnya sebagian yang lain dimanfaatkan justru oleh ya ahlul fitan. Nah, dimanfaatkan oleh mereka, ditarik ya oleh mereka sebagai dukungan. Apalagi sebagian mereka membela. Nah, kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah, "Wa la yab'udu an yakuna sababu hadhihi al-fitnati al-kabirah." Bukan hal yang jauh bahwa penyebab fitnah besar ini, wa ma tarattaba 'alaiha, dan akibat dari fitnah ini penyebabnya, huwa sukutus sakitin, diamnya mereka-mereka yang mendiamkan fitnah, alladzina yarfuduna ay yaqumu bihadzal wajibil kifai, dari kalangan orang-orang yang diam menolak, yarfudun menolak untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini, alladzi lam yatahaqqaq al-maqsud minhu bi raddi syakhsin wahid, yang kenyataannya tujuan ya syariat tidak tercapai dengan bantahan satu orang saja. Nah, realitasnya bantahan satu alim ternyata belum cukup. Maka bukan hal yang jauh untuk dikatakan bahwa diamnya mereka-mereka yang diam itu merupakan penyebab semakin besarnya fitnah ini. Wa ta'ammal fiqh ahli sunnah as-sabiqin wa qiyamahum mujtami'ina bi hadzal wajib al-'azim. Renungkan amati baik-baik, renungkan baik. Bagaimana fikih ahlus sunnah? Ahlus sunnah di masa lalu. Bagaimana mereka bangkit melaksanakan ya secara bersama-sama, mujtami'in, secara bersama-sama dukung-mendukung melaksanakan kewajiban yang agung ini, fardu kifayah ini. ya fardu kifayah, tetapi yang melaksanakannya bukan hanya satu orang. Nah, qala al-imam Ibnu Qayyim fi Madarij As-Salikin, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarij As-Salikin, fi inkarihi ala ahli al-bid'ah, pada keterangannya mengingkari ahlul bid'ah. Tabliyah walihada ishtadda nakiru salafi wal a'immati laha. Oleh karena ini mengeras ya pengingkaran kaum salaf dan imam-imam Islam terhadap bid'ah-bid'ah yang ada. Wasahu bi ahliha min aqtaril ardh, dan mereka berteriak mentahdzir bid'ah-bid'ah itu, mentahdzir para pembawa bid'ah itu, min aqtaril ardh, dari berbagai penjuru dunia. Ah, bukan cuma datang dari satu penjuru saja, tapi dari berbagai penjuru dunia, di mana di situ ada ulama mereka semua, ya, mentahdzir para pelaku bid'ah itu secara bersama-sama. Bukan mengatakan, oh cukup alim fulan di negeri itu sudah bicara. Ya. Wahadzaru fitnatahum ashadd at-tahdzir, dan mereka mentahdzir fitnah mereka dengan sekeras-kerasnya tahdzir. Wabalagu fi dzalik, dan mereka berlebihan dalam mentahdzir bid'ah dan berlaku bid'ah itu, ma lam yubalighu mithlahu fil inkaril fawahishi wadh-dhulmi wal-'udwan, dan mereka berlebihan di dalam mentahdzir bid'ah dan pelaku bid'ah itu tidak seperti yang mereka lakukan, tidak semisal yang mereka lakukan di dalam mengingkari perbuatan fahisyah, ya, perbuatan fahish, zina, ya, liwat, kedzaliman dan permusuhan. Ya, mereka juga mengingkari yang namanya perbuatan fahish, zina, liwat, mengingkari kedzaliman-kedzaliman, mengingkari permusuhan-permusuhan, tetapi tidak sampai seperti ya berlebihannya mereka mengingkari bid'ah-bid'ah. Ya, dan berlaku bid'ah. Nah, kenapa demikian? Sampai misalkan di antara mereka ada yang sampai mengatakan, yang membandingkan bahwa dia melakukan fahish itu lebih baik daripada melakukan bid'ah, dan semisal dengan itu semua membab apa? Mubalaghah. Mimbab mubalaghah. Berlebihan untuk menjauhkan dari bid'ah. Nah, perbandingan. Ya, di sini tampak jelas bahwa kalau sudah mereka berteriak mentahdzir bid'ah itu berlebihan mereka di dalam mentahdzirnya. Tidak seperti, tidak semeriah kalau mentahdzir perbuatan fahisyah, fahish, zina, liwa, zulm, udwan. Nah, kalau sudah tahdziran terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah betul-betul ramai. Ya. Id madarratul bid'ah wa hadmuha lid-din wa munafatuha lahu ashad. Kenapa demikian? Karena mudarat ya bid'ah-bid'ah dan penghancuran bid'ah terhadap agama, menghancurkan agama seseorang, dan pertentangan bid'ah dengan agama ini ashad, itu lebih ya bahayanya, lebih bahaya, lebih menghancurkan agama seseorang, lebih bertentangan dengan agama dibandingkan ya bahayanya, ya pertentangannya perbuatan fahish, kedzaliman dan permusuhan terhadap agama. Kemudian kata Syekh Rabi, wa ana as'alu Dr. Ibrahim mathalan. Saya tanya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, misalnya al-jihadu fi sabilillah. Kita ambil contoh jihad, kata Syekh Rabi. Saya mau tanya Ibrahim Ar-Ruhaili sekarang. Contoh, kita angkat jihad misalkan ya. Jihad fi sabilillah. Satu contoh. Min furudul kifayat. Jihad fi sabilillah hukumnya apa? Fardu kifayah. Sebenarnya ada rincian ya. Nah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kita angkat Syekh Rabi contoh jihad yang fardu kifayah. Nah, yakni yang beliau maksud adalah jihad hujumi, bukan difa'i. Kalau difa'i, yaitu jihad membela diri, kalau kaum muslimin di satu negeri diserang, ini fardu ain bagi penduduk negeri itu, untuk semua yang punya kemampuan, yang tidak punya udzur, wajib untuk terjun ke medan perang untuk mempertahankan diri dan membela. Ya. Ini fardu ain kalau ini. Itu jihad apa? Difa'i, membela diri. Nah, kalau hujumi menyerang, ya, kaum muslimin berangkat menyerang negara kafir, itu hujumi, yakni penyerangan. Itu hukumnya fardu kifayah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Nah, kita ambil contoh ini. Fa idza dhahaba syakhsun wahidun li jihadi daulatin kafirah. Ya, tuhaddidul Islam wal muslimin. Jika ada satu orang pejuang, mujahid, berangkat untuk berjihad, menyerang satu negara kafir, yang negara kafir itu mengancam Islam dan kaum muslimin. Mengancam Islam dan kaum muslimin. Lantas ada satu orang tampil, ya, berangkat sebagai mujahid seorang diri untuk, ya, menyerang negara kafir tersebut yang mengancam Islam dan kaum muslimin. Pertanyaannya, fahal yatahaqqaqul maqsudus syar'i bi dhahabi hadzal wahid? Apakah tujuan syar'i sudah tercapai dengan perginya satu orang pejuang ini? Satu orang, seorang diri berangkat memerangi satu negara. Hah? Dengan bala tentara yang besar. Apakah cukup? Au dhahaba lil jihadil mi'at, atau bukan hanya satu, berangkat ratusan yang berangkat. Ratusan yang berangkat dibanding satu negara. Hah? Nah, 100 pasukan menghadapi satu negara cukup? Tidak cukup tentunya, kan begitu. Nah. Au dhahaba lil jihad al mi'at. Lakin lam yahsul bihim al-maqsud asy-syar'i, akan tetapi tidak tercapai tujuan syar'i dengan itu. Walam yandafi' bihim hadza at-tahdid, dan tidak tertolak dengan sejumlah ratusan pasukan yang berangkat itu, ya, ancaman yang ada. Nah, jika realitasnya begitu, pertanyaannya sekarang lagi, fahal yajuzu lil ulama, apakah boleh bagi para ulama, alim ulama, as-sukutu fi hadil hal, apakah boleh mereka diam saja melihat kenyataan seperti ini? Alim ulama melihat ratusan orang berangkat menyerang negara kafir, jihadnya syar'i, ya, karena negara itu mengancam, ya, secara tinjauan, ya, syariat syar'i jihad. Nah, apakah alim ulama yang melihat cuma ratusan yang berangkat? Apakah boleh alim ulama yang melihat itu diam saja? Diam, tinggal nonton gitu, diam, nunggu hasilnya. Padahal dipastikan bahwa 100 ini tidak mungkin bisa menghadapi satu negara tersebut. Nah, apakah boleh mereka diam? Nonton saja hasilnya bagaimana, tinggal ditunggu. Aw yajibu alaihim ay yahuthun nasa alal jihad, ataukah wajib bagi alim ulama yang melihat itu mendorong, memotivasi kaum muslimin agar ikut berangkat berjihad, menolong mereka itu, bersatu padu dengan mereka, liyakumu bihadal wajibil kifai, agar mereka semuanya sama-sama serentak melaksanakan fardu kifayah ini, ya, agar tercapai tujuan, yakni ancaman mereka jadi berhenti, ancaman negara kafir itu. Wa annahu la budda min tawaffuril adadil kifai, dan bahwasanya harus, ya, tawaffur, harus terpenuhi al-adad al-kifai, jumlah yang cukup lil qiyami bihadzal wajib, untuk melaksanakan kewajiban perang jihad ini tadi. Ya, ratusan tidak cukup, ribuan bahkan mungkin tidak cukup, butuh puluhan ribu. Ya. Wali isqatil haraji an baqil muslimin, dan yakni butuh jumlah yang cukup untuk melaksanakan fardu kifayah ini tadi, dan jumlah yang cukup yang dengannya menggugurkan dosa bagi sisa kaum muslimin yang tidak berangkat. Ya, jika sudah berangkat puluhan ribu dan itu sudah cukup, masih ada beberapa orang yang tidak berangkat, maka yang tidak berangkat ini tidak berdosa, karena yang berangkat sudah cukup. Adapun 100, 200, 300, 400 yang berangkat menghadapi puluhan ribu di sana, kemudian yang tinggal, ya, puluhan ribu, yang berangkat cuma ratusan, maka yang tinggal tidak berangkat ini semuanya berdosa. Ya, membiarkan saudara-saudaranya berangkat tidak ditolong, tidak dibantu, ya, padahal dipastikan mereka tidak mampu, cuma ratusan, padahal di sana puluhan ribu. Nah, maka alim ulama yang ada yang diam, tidak menggerakkan kaum muslimin untuk berangkat, apakah mereka berdosa atau tidak? Hah? Berdosa. Yang tidak berangkat semua berdosa. Nah, wa idza lam yuhaqqiqu hadzal adad al-kifai. Nah, dan alim ulama juga berangkat, kecuali yang punya udzur tentunya. Nah, ya, bahkan harus di depan dalam jihad. Ya, harus di depan dalam jihad. Nah, seperti dicontohkan oleh kaum salaf dan a'immah. Nah, wa idza lam yuhaqqiqu hadzal adad al-kifai, dan jika kenyataannya mereka tidak mencukupi jumlah, ya, untuk melaksanakan fardu kifayah ini, jumlahnya tidak cukup, fa innal muslimina, maka seluruh kaum muslimin, athimuna fi hadhil hal, semuanya berdosa pada keadaan ini, wa yatahammaluna mas'uliyata ma yalhaqu bil islam wal muslimin min al adrar, dan mereka semuanya bertanggung jawab di pundak-pundak mereka, ya, memikul beban tanggung jawab mas'uliyah, apa yang akan menimpa Islam dan kaum muslimin dari bahaya-bahaya ancaman negara kafir itu. Nah, ini contoh yang diangkat, ya. Nah, itu jihad, salah satu jenis jihad melawan orang kafir, yaitu jihad apa? Bisilah, bisinan, ya. Nah, yaitu jihad dengan perang, dengan senjata. Kan sudah kita lewati, ada dua jenis perang. Nah, perang yang dibicarakan sekarang, perang dengan apa? Bil lisan, bil hujjah wal bayan. Dengan lisan, dengan hujjah, dengan bayan. Ya, jihad menghadapi syubhat-syubhat. Nah, penyimpangan-penyimpangan. Nah, tadi diangkat contoh jihad dengan senjata melawan orang kafir. Gambarannya kalau yang ikut berperang jumlahnya tidak cukup, tidak tercapai tujuan syar'i, maka berarti semuanya berdosa. Nah, sekarang jihad, ya, orang-orang yang punya ilmu di dalam membantah penyimpangan, bid'ah, syubhat, jika yang melakukan itu cuma satu orang, dua orang, dan ternyata belum cukup, kegoncangan masih terjadi di kalangan ahlus sunnah, berarti yang lain yang tahu, punya ilmu, mengetahui al-haq, dan mengetahui kebatilan itu, kemudian diam saja, berarti apa mereka? Berdosa tidak? Nah, berdosa, begitu maksud Syekh Rabi. Nah, wa qul mithla dhalik, kata beliau, dan katakan semisal dengan itu, fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dalam hal merintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Walabudda fihi min tawaffuri al-adadil kafi. Labudda fihi min tawaffuri al-adadil kafi. Harus tercukupi jumlah yang memadai. Liqam'il fitani, untuk menghancurkan, ya, untuk meluluhlantahkan fitnah. Fitnah yang terjadi. Idza lam tukmi' bil na'am. Idza lam tukma', na'am. Idza lam tukma', jika fitnah-fitnah itu tidak hancur, ya, bil wahid, dengan satu orang saja, wal asyara, dengan 10 orang saja, wal isrin, dengan 20 orang saja. Nah, maka siapa saja yang tahu, punya ilmunya dan punya kemampuan, harus bicara, mendukung saudara yang bicara, ya, menyokong saudara yang bicara, sehingga yang dari penjuru sana, ya, berbicara, dari penjuru sana berbicara, dari penjuru sana berbicara, saling mendukung, sehingga tersebar, sehingga yang selama ini belum terlalu paham, jadi benar-benar paham. Yang selama ini ragu-ragu, jadi mantap. Yang selama ini goncang, bingung, jadi hilang kegoncangannya, kebingungannya. Begitu. Nah, adapun satu orang tua yang bicara, yang lain diam. Nah, justru mereka yang sedang ditahdirin, yang sedang dibantah mengatakan itu, nah, yang lain itu, ya, apalagi dikatakan lain, mereka itu lebih alim, bahkan lebih senior, itu diam, mereka tidak membantah, tidak mentahdir, ya, berarti memang alim itu saja yang suka sibuk mentahdir, kan jadinya gitu. Nah, jadinya gitu, bahkan apalagi ditambah ada di sana muncul, ya, dari mereka yang punya ilmu terfitnah, malah justru membela. Ya, disumbelah, ini belum saatnya ditahdir. Ini tahdir tidak tepat. Ini justru semakin membuat runyam masalah, semakin memecah belah. Ya. Jangan mentahdir seperti itu, jangan keras seperti itu. Akhirnya malah apa? Semakin tersudut yang mentahdir dan yang membantah ini tadi. Akhirnya kaum muslimin, ya, goncang mereka. Ya, sebagian mereka akhirnya justru memihak kepada yang dibantah, yang ditahdir. Nah, kan begitu. Nah, kata Syekh Rabi, fadhahara bihadza, maka tampaklah dengan ini, anna mutalabata katsir min at-thalabal muntasibina ila sunnah, bahwa sanya tuntutan banyak dari para penuntut ilmu yang mereka mengaku ahlus sunnah, menisbahkan diri sebagai ahlus sunnah, menuntut alim ulama yang ada, ya, bayana mauqifihim, agar alim ulama yang ada itu menerangkan apa mauqif mereka, apa sikap mereka dalam menghadapi fitnah yang ada. Apa sikap mereka? Tentukan mauqif kalian terhadap Abul Hasan Al-Mubtadi. Tentukan mauqif kalian terhadap Ali Hasan Al-Halabi Al-Mubtadi. Tentukan sikap kalian terhadap, ya, Fulan Al-Mubtadi, terhadap Yahya Al-Hajuri Al-Mubtadi. Tentukan sikap kalian terhadap Fulan Al-Mubtadi Al-Hizbi, ya. Tentukan sikap kalian terhadap Fulan yang ditahdir karena punya penyimpangan. Tuntutan itu apa? Hakun. Ya. Tuntutan itu hakun. Ya. Wasawab, dan itu benar. In sahha wujudu hadhil mutalabah, jika memang benar ada tuntutan itu. Jika memang benar kenyataannya para penuntut ilmu menuntut dari ulama agar bersikap, menentukan sikap, jika memang benar, maka itu benar. Tidak salah. Kalau syubhatnya qaidahnya Ruhaili mengatakan itu apa? Sah? Salah. Ini bantah sama Syekh Rabi. Itu tidak salah. Itu benar. Nah, walaysa minal akhta, dan itu tidak tergolong kesalahan. Kalau Ar-Ruhaili mengatakan apa itu sah? Salah. Wa annal mukhti'a huwa man yukhti'uhum, dan justru yang salah adalah orang yang menyalahkan mereka itu. Wa anna sukutal ulama, dan bahwasanya diamnya alim ulama indal hajah, saat dibutuhkan mereka berbicara, awid darurah, saat kondisi darurat menuntut mereka harus bicara, libayanil haq, untuk menerangkan al-haq, untuk menjelaskan al-haq, yakunu hal itu diamnya mereka tergolong min kitmanil haqqi, tergolong menyembunyikan apa? Kebenaran. Tergolong menyembunyikan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ya. Wa minal khata'i al-kabir, dan itu tergolong kesalahan yang besar. Alladhi tatarattabu alaihi mafasidu, yang berakibat dengan diamnya mereka berakibat terjadi mafasid, mafsadat, mafsadat, kerusakan-kerusakan. Wa fitan, terjadi fitnah-fitnah. Wa inqisamun nasi, dan berpecah belahnya kaum muslimin akibat diamnya mereka ila ta'ifataini, terpecah belah menjadi dua. Ya, menjadi dua golongan. Ya. Minimalnya dua golongan. Nah. Bahkan akhirnya muncul ya, mereka itu akhirnya apa? Digelari apa? Mereka mutasyaddidun, keras. Nah, yang benar yang sana. Mereka orang-orang yang hikmah. Ya, mereka orang-orang yang hikmah. Manhaj mereka yang benar dalam menyikapi fitnah. Mereka hikmah mereka. Ya. Mereka tidak keras. Adapun yang sana keras. Sibuk dengan fitnah, sibuk dengan tahdzir, sibuk dengan bantahan. Nah, au tawaif, atau bahkan menjadi beberapa golongan. Nah, yahtasimuna wa yatahajarun, mereka berselisih, konflik di antara mereka. Ya, kemudian saling bermusuhan, saling boikot, hajar ila akhirih. Nah, padahal jika jelas itu sudah penyimpangan, jika sudah turun tahdzir dari ahlinya, dari imamus sunnah, ya, dari kibar ulama-ulama senior yang memang membidangi dakwah, ya, dan sudah menghabiskan umur yang panjang, tahun yang panjang, sudah teruji keahliannya di bidang itu, ya, maka pada asalnya itu thiqah, terpercaya, ya, bagi kaum muslimin untuk mengikuti dan mendukung. Nah, ya, walhamdulillah, semuanya itu dengan hujjah, dengan bayan, bukan sembarangan. Nah, iya, maka diamnya mereka yang diam, padahal tuntutan hajat, butuh mereka berbicara, bahkan darurat harus berbicara dengan fitnah yang nyala-nyala ini, dengan banyaknya pendukungnya, pendukung fitnah itu, dan banyaknya kegoncangan. Dengan diamnya mereka justru dimanfaatkan, akhirnya semakin fitnah semakin besar, semakin terpecah belah kaum muslimin, goncang mereka. Nah, tayyib, wa akhiran, terakhir kata Syekh Rabi, fakana yajibu alaika bayanu taraf al-zalim al-mu'anid, maka adalah wajib atasmu wahai Ibrahim al-Ruhaili, wajib atasmu menerangkan, ya, pihak yang zalim, pihak yang menentang. Siapa pihak yang zalim, siapa yang pihak menentang dalam fitnah ini? Fitnah ini sekarang yang dibahas dengan buku ini, ya, yang terkait dengan ini, fitnah siapa? Fitnahnya Adan Ar'ur, Abu Hasan al-Misri, Ali Hasan al-Halabi. Ya. Sekarang siapa? Nah, yang zalim, yang mu'adid siapa? Apa pihak Syekh Rabi dan ulama yang lainnya? Atau pihaknya Abu Hasan Ali Hasan? Terjelas ya. Nah, alladhi tasabbaba fi hadhihi al-fitnah. Naam. Alladhi تسبب في هذه الفتنة الرحبية التي وصلت إلى هذا الحد الكبير الذي وصفته. نعم تسبب. نعم الذي تسبب في هذه الفتنة الرحبية التي وصلت إلى هذا الحد الكبير الذي وصفته. Terangkan siapa pihak yang zalim, yang menentang al-haq, yang menjadi penyebab, ya, terjadinya fitnah yang mengerikan ini tadi, yang meresahkan ini tadi, yang sampai pada tingkatan yang besar seperti sekarang ini yang kamu sifatkan itu. Nah, oh fitnah ini besar. Nah, hatta yakuna an-nas, agar hingga kaum muslimin, ya, wala siyamal awam, apalagi keumuman orang-orang awam, kaum muslimin, ala basirah min dinihim, mereka berjalan di atas ilmu, di atas basirah, ya, agama mereka. Ya, fayakuduna al-haqqa, sehingga mereka mengambil al-haq, wa yaruduna al-batil, dan mereka menolak yang batil. Wa yakunu wala'uhum wa bara'uhum, dan menjadikan wala, loyalitas mereka, wa bara', berlepas dirinya mereka, permusuhan mereka, kebencian mereka, ala basirah, dibangun di atas ilmu. Terangkan, Anda seorang doktor, punya ilmu, jangan diam, ya, jangan mengembangkan masalah, ya, jangan datangkan syubhat-syubhat seperti ini. Wa hadza min wajibati sahibi hadhihi nasiha, dan ini merupakan kewajiban pemilik nasihat ini, penulis kitab nasihatnya Ibrahim Ruhaili, ya, karena dia dianggap berilmu, doktor. Nah, baik, kenyataannya apa? Dia justru membela Abu Hasan, ya, al-Misri. Nah, dan fitnah ini, Allahul Musta'an. Nah, sini ada yang menanyakan tentang beberapa syubhat yang dilontarkan ahlul ahwa, Thuriyun, Rajaiyun. Iya. Katakan Hasaniyun, Halabiyun, Ruhailiyun, dan seterusnya. Gabung semua. Nah, apa pendapat kalian tentang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin yang termasuk ulama Haramain yang pernah diundang oleh Raja? Apa pendapat kalian tentang manhajnya? Sedangkan para masyayikh kalian, yakni Syekh Rabi'ah hafizahullah, mengatakan barang siapa menjaga manhajnya, jangan dengarkan Raja. Namun kami malah mengundang beliau, dan beliau mau pertanyaan anak ustaz, apa sisi pandang para masyayikh tentang Syekh Abdul Razak? Nah, cukup jawaban Syekh Rabi'ah ketika ditanyakan hal ini di hadapan beliau langsung dalam pembahasan nikos seputar, ya, tahdzir raja, beliau mengatakan makhdu', Syekh Abdul Razak makhdu', tertipu, ya, tertipu oleh mereka, oleh Ihya' Turats. Nah, tertipu. Nah, oleh karena itu para ulama mauqifnya adalah dia dalam posisi yunasah. Dalam posisi apa? Sedang dinasihati dan terus dinasihati. Terus dinasihati. Nah. Ya. Adapun mauqif kita ketika dia datang di tengah-tengah mereka, maka kita tidak datang. Kita tidak datang. Nah. Tapi kalau ditanyakan bagaimana mauqif kita terhadap Syekh Abdul Razak, jawabannya seperti kata Syekh Rabi tadi, makhdu', dia yang tertipu, ya, oleh mereka. Nah, mereka menampakkan kebaikan di hadapannya dan Syekh Abdul Razak na'am tertipu dengan itu. Nah, tayyib. Al-alim hujjatu ala man lam ya'lam, yang mengetahui dari hujjah bagi yang tidak tahu. Ya. Maka seperti kata Syekh Muqbil al-Imam al-Mujaddid al-Muhaddith Na'walidun Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, ya, yang mempersaksikan bahwa Syekh Rabi, ya, termasuk yang paling tahu, yang paling ahli ya, karena dia takhasus membidangi secara khusus ya masalah ini, masalah masalah jamaah, nah masalah golongan-golongan ya, firqah-firqah, jamaah-jamaah yang ada yang berkembang di medan dakwah. Nah, dia mengikutinya dan menelitinya secara khusus. Nah, di dakwah-dakwah di seluruh penjuru dunia. Laporan-laporan terus masuk kepada beliau. Nah, apa yang dilakukan oleh Ihya Turats, nah, di Kuwait, apa yang dilakukan di Arab Saudi, apa yang dilakukan di Yaman, apa yang dilakukan di Indonesia, apa yang dilakukan di Eropa, ikuti semuanya, data semuanya masuk. Ya, apa yang dilakukan oleh Abul Hasan, ya, dan para pengikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi dan pengikutnya, data laporan semuanya masuk. Nah, ya, jadi dia memang mengikuti dan mengetahui secara persis. Yang mana sebagian ulama mereka sibuk dengan sibuk dengan masalah ilmiah, dengan masalah dakwah, ya, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan kebaikan, insya Allah akan tetapi mereka tidak mengikuti itu sehingga tidak tahu, nah, tidak mengerti. Nah, jadi dalam hal ini, ketika yang tahu punya ilmu, punya hujah berbicara, maka kita wajib mengikuti ya yang punya hujah ini tadi. Nah, dan kita katakan bahwa Syekh Fulan itu salah. Nah, dan ulama menasihati, kita yakin ulama menasihati. Karena itu thoriqah mereka. Nah. Ya, terus menasihati. Nah, apa mukif kita kalau datang ke Indonesia? Karena kita tahu kalau dia datang ke Indonesia turunnya di mereka, mukif kita dalam hal ini mengambil sikap, yakni tidak menghadiri. Ya. Kan begitu. Kita mentahdzir dari acara mereka, meskipun yang hadir Syekh Abdul Razak. Tetapi kalau bagaimana kalam kita tentang Syekh Abdul Razak, jawabannya seperti tadi. Nah, beliau ya seperti kata Syekh Rabi, makhdu', beliau tertipu. Ya, dinasihati, sedang dinasihati oleh ulama. Nah, baik. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan syubhat mereka mengatakan, ya, kami punya masyayikh yang mendukung kami, kami didukung oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kami didukung oleh Syekh Abdul Razak, dan seterusnya. Kan begitu? Nah. Baik. Mereka ulama. Dan mereka tidak tahu apa yang diketahui oleh Syekh Rabi, apa yang diketahui oleh Syekh Mukbil. Ya, Syekh Mukbil. Ya. sama sehidupnya. Termasuk yang dukung-mendukung yang Syekh Rabi mentahdir. Ya, turathiyun. Naam. Baik. Seperti itu. Ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Naam. Dan yang lainnya. Mereka yang meneliti, mengikuti, mengetahui. Punya ilmu, punya data-data, punya hujjah. Ya. Nah. Maka itu yang diikuti. Nah, dan kita mengatakan salah mauqif ya ulama tersebut. Nah, tetapi kita tidak mengatakan bahwa Syekh Abdul Musal Syekh Abdul Musal Abbad mubtadi hizbi, Syekh Abdul Razak mubtadi hizbi, tidak, belum sampai pada tingkat tersebut. Nah, kalau Syekh Abdul Musal Abbad jelas tidak dibicarakan sekali. Beliau ya ulama Ahlussunnah Jamaah. Tetapi salah dalam hal ini. Ya. Syekh Abdul Razak bagaimana? Kata Syekh Rabi apa? Makhdu', tertipu oleh mereka. Yunasah, yunasah. Nasihati, nasihat. Nah. Difahami ya? Nah. Barakallahu fiik. Tafaddal wa jazakumullah khairan.